Halaqah yang ke-17, penjelasan kitab Nawaqidul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhu, mereka membedakan antara ketika Rasulullah SAW masih hidup bersama mereka dan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi kemarau panjang dan kemarau yang sangat dahsyat. Lama tidak turun hujan sehingga tanaman rusak, hewan-hewan banyak meninggal dunia, bahkan karena sangat parahnya keadaan saat itu banyak terjadi pencurian. Orang tidak memiliki makanan di rumah, tidak memiliki rezeki di rumah. Akhirnya terpaksa dia mencuri. Karena saking banyaknya pencurian sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu memaafkan orang yang mencuri, tidak memotong tangannya. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat dan para penduduk Madinah mengadakan sholat istisqa, meminta kepada Allah hujan. Mengumpulkan mereka melakukan sholat istisqa, kemudian beliau berkata kepada Allah SWT, Allahumma inna kunna idza ajdabna tawassalna ilaika binabiyyika fatasqina. Ya Allah, dahulu kami ketika kami mendapatkan kemarau, yaitu di masa Rasulullah SAW, kami dahulu bertawassul kepada Nabimu, kemudian Engkau memberikan hujan kepada kami. Bagaimana tawassul mereka dengan Rasulullah SAW diterangkan di dalam hadis yang lain, di mana sebagian sahabat meminta kepada Rasulullah SAW supaya berdoa kepada Allah. Tawassulnya adalah dengan meminta kepada beliau supaya berdoa. Sebagaimana dalam hadis seorang badui Arab yang masuk ke dalam masjid dan Rasulullah SAW dalam keadaan berkhutbah, kemudian orang badui Arab ini berkata kepada Rasulullah SAW, berkata kepada beliau supaya beliau SAW berdoa kepada Allah dengan hujan. Maka Allah SWT mengabulkan. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyika fasqina. Kemudian sekarang ya Allah, kami bertawassul dengan paman nabimu, maka hendaklah Engkau memberikan hujan kepada kami. Saat itu masih hidup Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu pamannya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab mengatakan, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyika. Dan kami sekarang ya Allah bertawassul kepadamu dengan paman nabimu, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Bagaimana tawassul beliau dengan Abbas bin Abdul Muttalib diterangkan di dalam riwayat yang lain, Qum ya Abbas fada'ulana. Wahai Abbas, berdirilah engkau, fada'ulana, maka hendaklah engkau mendoakan untuk kami. Ini adalah tawassulnya Umar bin Khattab dengan Abbas, maksudnya adalah dengan doa beliau. Qum ya Abbas fada'ulana. Berdirilah ya Abbas dan doakanlah untuk kami. Tawassulnya beliau adalah dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Dan beliau radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab, dalam keadaan yang demikian parahnya, yaitu kemarau panjang, tidak datang ke kuburan Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, doakanlah untuk kami, karena engkau adalah orang yang paling afdal, orang yang paling utama. Beliau radhiyallahu anhu tidak datang kepada Rasulullah SAW, tidak datang kepada kuburan beliau, demikian pula para sahabat radhiyallahu anhu. Karena para sahabat radhiyallahu anhu memahami perbedaan keadaan ketika Rasulullah SAW masih hidup dan setelah beliau meninggal dunia. Padahal saat itu keadaan sangat parah dan tentunya orang dalam keadaan sangat genting, sangat parah, mencari sebab, mencari cara yang kira-kira paling manjur untuk keluar dari permasalahan tersebut. Tapi beliau memilih meminta doa dari Abbas yang masih hidup, akan tetapi dan beliau tidak meminta doa dari Rasulullah SAW. Inilah pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Maka bagaimana seseorang di zaman sekarang datang ke kuburan beliau salam meminta doa dari beliau atau meminta syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keterangan dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang menunjukkan perbedaan antara orang yang soleh yang masih hidup dengan orang yang soleh yang meninggal dunia. Jadi alasan bahwasanya mereka hidup, mereka adalah hidup di dalam kuburan mereka mendengar ucapan kita, makanya adalah alasan yang tidak benar. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.